Bapak Kapolsek Tambak Sari bersama seluruh anggota, ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Bapak dan Bramil Tambak Sari juga bersama seluruh anggota, terima kasih atas kerjasamanya. Saudara-saudara, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi...